Berkata al-muallif al-syeikh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Fa'in qala qailun hal tukaffiruna ahla ta'wil au tufassikunahum, apakah kalian mengkafirkan para pelaku ta'wil atau menfasikkan mereka? Masalah takfir dan tafsir ini sangat penting untuk dipahami. Ya, mana takfir atau tafsir ini ada di dalam syariat. Akan tetapi masalah tafsir wa tafsir, takfir wa tafsir ini, masalah ini goncang. Banyak yang salah dalam menempatkan takfirnya, menempatkan tafsirnya. Ada yang ekstrem, berlebih-lebihan, mudah mengkafirkan. Dan ada yang bermudah-mudahan, yaitu tidak mengkafirkan siapa-siapa. Padahal sudah jelas kekafirannya dan sudah difatwakan oleh para ulama. Nah, ini masalah takfir ini ada, akan tetapi tidak boleh bagi seseorang untuk ekstrem dalam perkara ini dan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Adalah mengambil jalan tengah-tengah, mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan tidak mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam masalah ini kita wajib untuk berhati-hati dan bertakwa kepada Allah taala. Tidak menyematkan kekafiran kepada seseorang tanpa adanya kejelasan, dan tidak meniadakan kekafiran pada diri seseorang setelah jelas akan kekafirannya. Akan tetapi wajib bagi kita untuk menetapkan kekafiran yang telah jelas kekafirannya dan tidak mengkafirkan siapa-siapa yang belum jelas kekafirannya walaupun telah melakukan amal kekafiran. Apakah kalian mengkafirkan para pelaku takwil atau menfasikkannya? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah taala, al-hukmu bitakfir wa tafsik laisa ilaina bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulihi. Hukum pengkafiran dan penfasikan itu bukan kita, bukan kembali kepada kita, yaitu mengkafirkan semaunya, ngawur, bukan kembali kepada selera, keinginan kita. Akan tapi ini kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Fawa minal ahkami syar'iyyah, hukum takfir wa tafsik ini merupakan di antara hukum-hukum syariat, seperti hukum halal, haram, hukum wajib, sunnah, makruh, sebagaimana al-ahkam asyariyah. Siapa yang menetapkan halal haram? Allah taala. Dan siapa yang menetapkan kafir fasik? Allah Subhanahu wa taala. Maradduha, kembalinya ilal kitabi was sunnah, kepada kitab was sunnah. Ya. Sebagaimana masalah tahlil halal dan haram kembali kepada Allah dan Rasulnya, demikian juga masalah takfir wa tafsik itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tidak mengatakan orang ini kafir kecuali apabila kita telah tahu, telah membuktikan akan kekafirannya. Fayajibu at-tasabbut fihi ghayatut tasabbuti. Maka wajib untuk meneliti hukum takfir wa tafsik ini dengan penelitian yang maksimal. Tidak gampang-gampang meneliti. Benar enggak perbuatan yang demikian ini perbuatan kekafiran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Benar enggak kalau perbuatan ini adalah perbuatan kefasikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Harus ditinjau terlebih dahulu bagaimana hukum syariatnya. Itu pun belum cukup, masih ada timbangan yang lainnya. Fala yukaffaru wala yufassaku illa man dallal kitabu wa sunnah ala kufrihi wa fisnihi. Ya, kita wajib untuk memeriksa, meneliti tentang hukum amalan. Kita periksa bagaimana hukumnya di dalam Alkitab wa sunnah, sehingga tidaklah dikafirkan dan difasikkan kecuali orang yang memang Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan akan kekafirannya dan kefasikannya. Ya. Sehingga kalau tidak ada bukti yang jelas dari Alkitab wa sunnah, maka seseorang dikembalikan kepada hukum asal, yaitu Islam Muslim, sampai datang hujah bahwa amalannya adalah amal kekafiran. Itu pun tidak cukup untuk dikatakan kafir. Karena apa? Karena harus ditegakkan hujah terlebih dahulu kepadanya. Setelah dia faham, tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan, tidak ada kesamaran, faham apa yang kita sampaikan ini adalah hak, faham tahu kalau yang dilakukan ini adalah kekafiran, kalau dia kembali, rujuk, maka dia masih muslim. Kalau dia masih tetap di atas amal kekafirannya dalam keadaan tahu itu adalah amal kekafiran, maka dia telah kafir. Ya mana masyal muslimin rahimahni wa rahimahkumullah jami'an. Ya mana seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Seseorang hidup di lingkungannya Rafidah, sehingga dia menjadi Rafidhi. Jelas bahwa Rafidah itu kufar, tidak masuk 73 golongan, tidak keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Adapun hukum secara perorangan, individu, maka yang demikian ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dia tahu enggak kalau Rafidah itu batil, kekafiran. Dia hidup di lingkungan yang mayoritasnya adalah Rafidah, dan dia meyakini bahwa yang benar yang adalah apa yang dia yakini, sehingga dia tidak mau rujuk. Walaupun dijelaskan, tapi dia tetap menolak penjelasan tersebut karena meyakini ini yang benar, yang membantah salah. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh guru dan kawan-kawannya, dan lebih percaya bahwa apa yang pendapat gurunya adalah pendapat yang hak, yang benar. Yang lain salah, walaupun disampaikan kepada dia hak, tapi belum jelas baginya, belum paham, masih ada syubhat. Apakah dikafirkan? Tidak, tidak dikafirkan. Karena dia menganut keyakinan ini maksudnya adalah baik, maksudnya adalah ingin mencari kebenaran, dan kebenaran itu dia yakin ada pada akidah Rafidhah. Yang lainnya salah, padahal jelas mengkafirkan para sahabat. Ya, karena pemahaman yang jelek, akhirnya terbawa. Yakini bahasanya para sahabat setelah Rasulullah meninggal murtad. Itu dia yakini seperti itu. Dan menganggap bahwa yang lain salah. Ya. Walaupun sampai kepada dia penjelasan, tapi kalau tetap meyakini apa yang dianutnya itu adalah hak, ini tidak dikafirkan, karena mu'awil, mentakwil. Yang dikafirkan itu yang bagaimana? Yaitu yang tahu jelas bagi dia maksudnya akidah Rafidhah itu adalah kekafiran, tapi tetap dia berada di atas akidah tersebut, maka hukumnya kafir bita'in, dengan menunjuk dirinya, kamu kafir. Demikian juga para ahli ta'wil, para pelaku ta'wil, jelas ini bukan amal kekafiran, adalah kefasikan. Apakah mereka itu fasik? Ya begitu rinciannya. Kalau seorang itu hidup di lingkungan yang mayoritasnya adalah mentakwil, mayoritasnya adalah asy'ariyah, dan dia yakin itulah yang benar, itu adalah hak. Maksud tujuan dia adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan makhluk. Maksudnya benar, akan tapi pengaplikasiannya salah. Maka apakah dikatakan fasik? Tidak, tidak dikatakan fasik. Kecuali kalau dia tahu akidah Asy'ariyah itu batil dan paham bahwasanya akidah para salaf itu yang benar. Tahu bahwasanya akidah Asy'ariyah menyelisih akidahnya para salaf, tapi tidak mau rujuk, tidak mau kembali. Maka hukumnya apa? Fasik. Kemudian wal aslu, membahasannya di sini adalah fitayin, ya, mengkafiran dan penfasikan dengan menunjuk individu. Karena hukum secara mutlak dengan hukum individu itu beda. Seperti para pelaku kesyirikan, apakah setiap orang yang melakukan kesyirikan itu kafir, keluar dari agama Islam? Yang ini konsekuensinya berat loh, ya, mengkafirkan, mengatakan seorang itu kafir. Karena konsekuensinya adalah dia tidak boleh disalati, tidak boleh diperlakukan sebagai muslim ketika mati, tidak dikafani, tidak disalati, hanya dikubur saja supaya tidak mengganggu. Dan resikonya apa? Mengharamkan warisannya untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Berarti kan orang kafir kan tidak mewarisi orang muslim. Dan konsekuensinya berat. Ya, ini ada, bukan hanya sekedar pernyataan, bukan sekedar penetapan tanpa adanya konsekuensi. Ada konsekuensi di balik itu. Karena itu tidak bermudah-mudahan seorang dalam perkara ini mengkafirkan secara individu. Para pelaku, apakah setiap orang yang melakukan syirik itu musyrik? Jawabnya apa? Tidak. Ya bisa jadi dia masih muwahhid, akan tetapi apa? Akan tetapi dia telah membahayakan tauhidnya. Kesyirikannya itu mengancam tauhidnya. Dia terancam. Apakah musyrik? Tidak semua yang melakukan kesyirikan itu musyrik. Karena apa? Karena seseorang diwarnai oleh lingkungannya. Dan mereka enggak nganggap kalau itu adalah kesyirikan. Apakah orang-orang sufi, orang kuburi ketika tawaf di kuburan itu meyakini adalah kesyirikan? Enggak. Mereka enggak mengatakan itu adalah kesyirikan. Apakah mereka ketika beristighatsah kepada orang yang telah mati itu adalah kesyirikan? Enggak. Mereka tidak meyakini itu adalah kesyirikan. Walaupun yang benar itu adalah kesyirikan, karena ibadah. Istighosah itu adalah ibadah. Tawaf itu adalah ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. Tabarruk itu adalah ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Apakah musyrik? Masyarakat muslimin rahimahni wa rahimahkumullah jami'an, mereka tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan dan menganggap itu bukan syirik, karena mereka menganggap bahwa amalan-amalan tersebut, amalan-amalan amaliyah syirik itu, amaliyah mereka itu adalah sebagai bentuk tawassul, sebagai bentuk perantara. Wabtagu ilaihi wasilatan, carilah wasilah kepada Allah. Ya, terus kemudian di sini dipahami ya wasilah ya apa saja wasilah. Ya. Kalau kita wasilah kepada Allah ya amal soleh. Itu wasilah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menganggap wasilah itu adalah orang yang telah mati, orang soleh yang telah mati itu wasilah. Tempat-tempat keramat itu adalah wasilah. Mereka menganggap bahwasanya tawasul wasilah ini diperintahkan di dalam Al-Quran, sehingga tidak menganggap itu adalah suatu kesyirikan. Mereka menganggap kesyirikan adalah kalau berharap kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kalau berharap kepada para wali, berharap manfaat darinya. Adapun kami beristighosah kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah, maksudnya adalah memohon supaya disampaikan kepada Allah. Istighosah bagi mereka adalah wasilah supaya Rasulullah mendoakan untuk kami kepada Allah. Al-Madad ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, maksudnya adalah tolonglah doakan kepada Allah. Kami tabarruk itu mencari berkah itu, maksudnya adalah Allah akan memberikan, mengkabulkan doa dengan berkahnya wali. Allah akan menunaikan hajat untuk kita dengan berkahnya wali. Kita tawaf itu supaya dapat berkahnya. Dengan itu Allah akan memberikan segala hajat kita dengan keberkahan walinya, wali ini. Dengan menyembelih korban untuk kuburan ini, kita itu berharap berkah darinya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaan kita dengan keberkahannya wali ini. Nah, ini mereka yakini sebagai wasilah saja. Syirik adalah kalau berharap langsung kepada Rasulullah atau orang soleh. Mereka pahami seperti itu. Walaupun yang benar ya, istighosah itu adalah ibadah. Tabarruk itu adalah ibadah. Menyembelih korban itu adalah ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah, walaupun itu bentuknya adalah tawassul. Walaupun tujuan memberikan ibadah kepada selain Allah ini adalah tujuannya adalah tawassul sebagai perantara saja. Karena ini adalah bentuk kesyirikan pada zaman awal. Karena mereka mengatakan mana buduhum illa liqarrifuna ila Allah zulfa, kami tidaklah mengibadahi berhala-berhala ini kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mengapa mereka beribadah kepada berhala? Supaya berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka menyembah berhala itu bukan semata-mata berharap manfaat dari berhala, akan tetapi berharap barokahnya, dan Allah akan memberikan hajat dengan keberhala, dengan keberkahan berhala-berhala tersebut. Akan tetapi apa hukum yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya? Mereka adalah musyrikin, diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Ya. Akan tetapi kaum sufiyah mereka memiliki syubhat. Ya. Mereka tidak memahami yang demikian ini. Mereka memahami ini adalah bukan kesyirikan karena hanya wasilah saja. Kesyirikan itu kalau berharap kepada makhluk, ataupun kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara makhluk. Nah, ini adalah syubhat. Apakah yang melakukan kesyirikan yang memiliki syubhat seperti ini dikafirkan? Kamu musyrik, kafir. Kalau hukum secara umum, iya. Tapi kalau hukum secara individu, maka wajib berhati-hati, tidak gampang-gampang. Karena mereka banyak yang memiliki syubhat. Karena hidup di suatu lingkungan yang mayoritasnya adalah sufiyah, ya, terbentuk dengan akidah mereka. Kecuali kalau jelas, paham, mengerti kalau yang dilakukan itu adalah kesyirikan, kemudian dia melakukannya dalam keadaan tahu ini adalah syirik, tahu ini adalah syirik, dia lakukan, ya musyrik. Dan hukumnya apa? Keluar dari agama Islam. Yang demikian ini wallah alam ada apa enggak, kalaupun ada itu sedikit. Ya, dari orang-orang yang takut kehilangan kedudukan. Karena ada kalanya orang itu tahu kesyirikan, tapi takut untuk menyatakan ini adalah kesyirikan, takut kalau kehilangan pengikut, takut ditinggalkan oleh murid-muridnya. Takut nanti pondoknya akan ditinggalkan kosong. Takut nanti tidak disebut kiai dan sebagainya, dicopot jabatannya. Ya, kalau tahu itu adalah kesyirikan kemudian dia melakukan, ya, maka dia musyrik. Tapi kebanyakannya jahil, tidak tahu, ya, taklid kepada yang lain, taklid kepada orang yang dianggap baik, dianggap soleh. Wal aslu, secara asal, fil muslimi al-zahir, fil muslimi al-zahiri al-adalati baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaq zawalu dhalika anhu bimuqtadad dalil syar'i. secara asal pada diri seorang muslim yang zahirnya adalah adil, memiliki adalah, adalah itu kepribadian yang baik, kehormatan. Secara asal adalah tetap berada di atas keislamannya dan di atas, berada di atas adalahnya. Di atas adalahnya yaitu sebagai orang yang baik. Ini secara asal kita menilai seseorang itu, seorang muslim itu adalah muslim yang baik. Hatta yatahaqqaq, kapan kita hilangkan keislamannya dan adalahnya? Kalau keislamannya dihilangkan berarti kafir. Kalau adalahnya, kepribadiannya yang dihilangkan, dinafikan, berarti fasik. Kapan dihukumi kafir atau fasik? Hatta yatahaqqaq, sampai terwujud, terbukti zawalu dzalika, hilangnya keislaman dan adalahnya. Maka kalau sudah terbukti keislamannya dan adalahnya itu hilang, bimuqtadha dalil syar'i, dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, tidak dengan hawa nafsu, maka dihukumi demikian dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dia melakukan kefasikan tersebut, melakukan kekafiran tersebut ala ilmin, di atas ilmu. Di atas ilmu maksudnya tahu kalau itu kefasikan, tahu kalau itu kekafiran. Bukan alal jahil, bukan di atas kejahilan. Orang yang enggak ngerti melakukan kesyirikan dikatakan kafir, tidak bisa. Karena kejahilan itu menghalangi hukum. Orang enggak tahu kalau itu adalah kefasikan, enggak bisa dihukumi fasik. Karena ada penghalang. Wala yajuzu tasahulu, dan tidak boleh bermudah-mudahan fi takfirihi, dalam mengkafirkannya, au tafsikihi, atau menfasikkannya. Tidak boleh bermudah-mudahan. Li'anna fi dhalika mahduraini azimaini, dikarenakan dalam hal itu, yaitu bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dan memfasikkan itu, ada dua larangan yang besar. Ahaduhuma, salah satu dari kedua larangan tersebut, yang pertama adalah ifra'ul kadzib. Kalau bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dan memfasikkan, maka larangan pertama yang dia langgar adalah mengada-ada kedustaan Allah atas Allah. Fil hukmi, dalam hukum. Wa alal mahkumi alaih, dusta pada dua. Dusta pada dua yaitu hukum. Padahal enggak kafir dikatakan kafir. Dan dusta pada al mahkum alaihi, orang yang dihukumi padahal belum kafir dikatakan kafir. Fil wasfil ladzi nabazahu bihi, pada pensifatan yang dia paksakan tersebut, maka dia telah mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum dan orang yang dihukumi. Ini yang pertama, larangan yang pertama. Oleh karena itu tidak boleh bermudah-mudahan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang demikian ini, seseorang akan masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qaulur rajulu li muslimin ya kafir ya, kita ulangi. Baik. Itu tadi pelanggaran yang pertama, yaitu berdusta atas Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum dan orang yang dihukumi. Yang mana yang demikian ini memiliki berakibat mafsadah yang besar. Kalau seseorang sudah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga berakibat dia mengharamkan saudaranya untuk disolatkan ketika mati, mengharamkan saudaranya untuk dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh. Masalah ini banyak dikemukakan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama, yang menyatakan dirinya memiliki ghirah, kecemburuan yang besar terhadap Islam. Kita dapati mereka mengkafirkan siapa-siapa yang telah dikafirkan dengan serampangan. Yaitu mereka mengkafirkan ulatul umur, mengkafirkan penguasa, yang mereka anggap bahasanya penguasa tersebut telah jatuh dalam perbuatan yang haram menurut pandangan orang-orang yang mengkafirkan tersebut. Yang ada kalanya perkara yang haram yang dilakukan oleh penguasa itu, ada kalanya itu adalah masalah khilafiyah yang diberi uzur bagi yang menyelisihi, bagi pihak-pihak yang menyelisihi, atau penguasa tersebut diberi uzur dengan sebab kejahilannya. Karena penguasa itu ada memiliki dua jenis kaki tangan, yaitu ada kaki tangan yang baik, ahlul khair, dan ada kaki tangan yang ahlus syar. Ahlul khair mengatakan ini haram, ini halal, jangan dilakukan. Terus kemudian yang kaki tangan yang jelek mengatakan enggak, enggak benar, itu halal, itu boleh, enggak haram. Ya. Contoh disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, contohnya adalah bank. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaknat orang-orang yang memakan riba dan yang mewakili dan yang menjadi saksi dan yang menulis, semuanya hukumnya sama, dilaknat. Sehingga yang wajib adalah meninggalkan bank ini dan harusnya apa? Ditutup. Supaya agama kita ini menjadi tegak, yang pertama. Yang kedua, supaya perekonomian ini menjadi berjalan dengan baik. Ya. Maka tidak diragukan Masanya ekonomi ini tidak akan jalan dengan baik kecuali dengan mengikuti hukum syariat, menerapkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Metodenya harus dirubah. Jangan memakai sistem riba, tapi memakai apa? Bagi hasil. Mudharabah. Kalau riba kan jelas untung. Walaupun yang meminjam, walaupun banknya bangkrut, tetap orang yang punya modal itu tetap untung. Kalau mudharabah bagi hasil itu, pemodal ikut, kalau pengusaha rugi, maka pemodal juga ikut rugi. Kalau hasil, ya ikut hasil. Tidak ada kezaliman. Maka ekonomi ini akan berjalan dengan baik dan akan bermaslahat, yaitu dengan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka, orang-orang yang terburu-buru, orang yang emosinya meledak-ledak, mereka dengan cepat, dengan gampang mengkafirkan penguasanya. Apa alasannya? Karena menerapkan hukum riba. Yaitu menurut pendapatmu adalah riba. Bagi mereka bukan riba. Ya mana masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, di sana ada syubhat. Barangkali ya, para penguasa itu bertanya kepada fuqaha. Terus kemudian fuqahanya ini berfatwa riba itu berlaku pada emas dan perak. Kalau terjadi pertukaran emas dan perak itu tidak boleh. Ada tambahan tidak boleh. Kalau ada tambahan berarti riba. Tapi ini bukan emas, bukan perak. Ini adalah fulus, uang kertas. Nanti kalau uang kertas itu hukumnya adalah tijaroh, perdagangan. Jadi ada untung. Ini bukan riba, ini adalah tijaroh. Namanya tijaroh, kalau dapat keuntungan itu ya tidak ada masalah. Namanya tijaroh ya bisa dapat keuntungan. Ini bukan riba. Ini kata fuqahanya apa? Fuqahanya hukumah penguasa. Dan ini adalah sebagian dari pendapat para ulama. Ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini termasuk diantara pendapatnya ulama Hanabilah. Fulus itu tidak riba, tidak berlaku padanya riba. Akan tapi itu adalah tijar. Riba itu emas dan perak. Walaupun yang benar, ya, yang benar adalah riba. Karena fulus itu menggantikan emas dan perak. Karena dahulu nilai perdagangannya itu, uangnya itu memakai emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau sekarang perdagangannya itu tidak dengan dinar atau dirham, tapi dengan fulus, sehingga dimasukkan. Ya, kertas itu uang, dinar dan dirham itu juga uang, walaupun bentuknya beda, sehingga dimasukkan kepada hukum emas dan perak. Itu yang benar. Akan tapi di sana ada yang menyelisihi, yaitu fuqaha ul Hanabilah. Barangkali hukumah mengikuti pendapat tersebut, sehingga mengatakan ini enggak riba, ini adalah tijaroh, karena bukan emas dan perak. Ya. Terus kemudian apakah dengan mudahnya dikatakan kafir? Kenapa? Karena menghalalkan riba. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hukumnya apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Kafir. Padahal hukum masalah ini masih diperselisihkan. Maka tidak mudah untuk dikafirkan yang memiliki pendapat seperti ini. Terlebih lagi hukumah mereka itu ya mayoritas, kebanyakannya kalau enggak keseluruhan, kebanyakannya mereka itu tidak paham agama. Ada yang berfatwa seperti ini ikut, ya, terus kemudian mencari mana yang lebih maslahat terhadap umat, itu yang diambil. Kecuali kalau penguasa itu tahu, paham, mengerti dalil bahwa riba itu haram. Riba, ini jelas yang adalah riba. Tahu, walaupun uang kertas tetap berlaku pada hukum riba. Kalau tahu, paham seperti itu, dan kita belum meneliti, dan sulit untuk meneliti yang seperti ini, ya. Kalau tahu seperti itu, tahu hukum kalau ini adalah riba, terus kemudian menghalalkan, tidak apa-apa riba. Riba adalah halal. Atau tidak apa-apa riba, karena berpandangan, karena ini yang lebih maslahat untuk umat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Memandang apa? Hukum manusia itu lebih maslahat daripada hukum Allah taala. Hukumnya apa? Kafir. Kalau seperti itu hukumnya kafir. Akan tetapi wallahu alam bisawab. Ya, kemungkinan yang pertama tadi, berpandangan bahasanya itu tidak riba. Sehingga tidak mudah untuk dikafirkan. Baik, fadhal adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu tadi pelanggaran yang pertama. Tidak boleh seseorang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dan menfasikkan. Pelanggaran yang pertama apa? Telah mengada-ngadakan kedustaan atas Allah dalam hukum dan orang yang dihukumi, dengan pensifatan yang dia paksakan tadi. Peranggapan bahasanya fulan telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dengan alasan demikian kemudian mengkafirkannya, mengkafirkan penguasanya, padahal yang dia yakini sebagai keharaman itu adalah permasalahan yang para ulama berselisih padanya, ada khilaf. Atau bisa jadi yang dia kafirkan dia jahil, tidak tahu. Maka mengatakan kafir ini merupakan apa? Iftira'un alallah. Iftira'ul kadzib alallah. Mengatakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan kafir itu berarti apa? Berarti dia mengatasnamakan Allah, yaitu Allah telah mengkafirkannya. Dia mengatakan fasik, ya fasik, berarti dia memperdengarkan kepada orang lain Allah Ta'ala telah memfasikkannya, padahal belum kafir, belum fasik. Ini dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal yang kedua, pelanggaran yang kedua adalah al-wuku' fi ma nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara rajulun akhahu idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi wa man da'a rajulan bil kufri aw qala atuhullah wa laysa kadhalika illa hara alayhi wa ala hadha fayajibu qabla al hukmi ala al muslim bi kufrin aw fiskin ayandura fi amrayni. Dengan apa, dengan hukum yang telah dia paksakan kepada saudaranya, hukum kekafiran atau kefasikan, apabila saudaranya itu selamat dari hukum tersebut, maka dia jatuh pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala, apabila kekafiran itu sebagaimana apa yang dia ucapkan, maka benar bahwa orang yang dia tuduh adalah kafir. Itu kalau benar, maka hukum itu jatuh kepada yang dikafirkan. Wailah kalau tidak, ya, kalau tidak seperti yang dia ucapkan, dia tidak kafir, dikatakan kafir, raja'at alaihi, maka kembali kepadanya. Kembali kepada dirinya, senjata makan tuan. Maka hati-hati. Dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu, wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran, ya kafir, atau mengatakan aduullah, musuh Allah, walaysa kadzalika, padahal dia tidak seperti itu, illa, kecuali dengan ini, haro alaihi, kembali kepada dirinya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini ada, sini dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala kalau seseorang menghukumi orang lain dengan kekafiran. Ya kalau benar. Kalau benar, selamat dia. Tapi kalau salah, maka hukum kekafiran itu kembali kepadanya. Ini dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Apakah kembali kepada dirinya berarti pada saat itu dia telah kafir? Ketika mengatakan orang lain, ya kafir, padahal enggak kafir. Maka kata Rasulullah SAW, apa? Faqad ba'a ilaihi. Maka kembali kepada hukum itu, kembali kepadanya. Apakah pada saat itu dia dihukumi kafir? Dijelaskan. Bukan di sini berarti dia telah kafir, tidak, karena menuduh orang dengan kekafiran itu bukan amal kekafiran. Mengatakan ya kafir, apakah dengan mengatakan ya kafir terus kemudian telah kembali, telah keluar dari agama Islam, apakah ini pembatal keislaman? Tidak, ini bukan pembatal keislaman. Jadinya kalau seseorang menuduh orang lain kafir padahal dia tidak kafir, itu tidak kafir. Ya, terus kata Rasulullah, hukum itu kembali pada dirinya, maksudnya apa? Yaitu perkataan dia itu akan menjadi sebab di kemudian hari dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan sebab ujian tersebut, dia kafir keluar dari agama Islam. Ya, katakan orang, kamu telah kafir, padahal enggak kafir, belum kafir. Maka hukum ini kembali kepada dia. Maksudnya apa? Yaitu menjadi sebab nantinya dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, dengan ujian tersebut nantinya dia akan murtad, keluar dari agama Islam. Ya, bukan pada saat itu dia kafir, bukan. Ya, sehingga yang demikian ini termasuk bahaya yang besar. Ya, bahaya seseorang mengatakan orang lain dengan tuduhan kafir ini membahayakan dirinya. Hati-hati. Bukannya meninggalkan secara total tidak ada yang kafir. Semua yang bersyahadat, semuanya dalam muslim, tidak ada yang kafir. Bukan begitu. Ya, ini namanya bermudah-mudahan. Ada kekafiran itu, tapi apa? Wajib bagi kita untuk berhati-hati. Kalau enggak tahu, maka menahan lisan, tidak mengatakan kafir walaupun telah melakukan kekafiran. Ya, kecuali telah jelas perkaranya dan telah ada penetapannya dari para ulama akan kekafirannya, maka kita kafirkan. Kalau kita tidak tahu akan kekafirannya, walaupun dia melakukan amal kekafiran, ya maka kita menahan lisan. Wallah alam bisawab. Ya. Tidak menghukumi. Karena bahaya. Kalau benar gak apa-apa, tapi kalau salah, hukum itu kembali pada dirinya, sehingga dia akan masuk dalam bahaya besar. Perkataannya itu akan menjadi sebab dia nanti akan diuji, dan nanti dia akan menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Ya, untuk kelanjutannya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Waffaqallahu al-jami'a limahabbi wa ridha, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.